Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian juga duduk di majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man shallal ghada fil jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu." Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Nah, dan Rasulullah mengatakan tamatan, tamah, tamah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini suatu keutamaan tatkala kita melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian kita tetap berdiam diri di masjid, apakah berzikir atau membaca Al-Quran atau duduk di majlis ilmu sampai matahari terbit, kemudian kita sholat dua rakaat, maka keutamaannya sangat luar biasa. Seperti melaksanakan haji dan umroh. Dan Nabi mengatakan lagi, tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Yeah, jangan kita sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Nah, ya, walaupun kadang-kadang habis makan sahur, ya, kebanyakan kita mengantuk, inginnya tidur di rumah. Nah, kemudian bangun nanti agak siangan. Tapi kalau kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita, setelah sholat subuh berjamaah kita tetap di masjid. Nah, baca Al-Quran atau kabar zikir atau duduk di majlis ilmu sampai terbit matahari kemudian sholat, maka sungguh satu keutamaan yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah berkahilah pada waktu pagi umatku ini. Saya manfaatkan waktu pagi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, manfaatkan untuk perkara yang bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Ya, didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sayang kalau waktu pagi ini digunakan untuk tidur. Ya, walaupun tadi kita sebutkan setelah sahur biasanya ngantuk. Tapi kalau kita berusaha untuk melawannya, nah, kita ingin mendapatkan keberkahan di pagi hari sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, Nah, kita akan mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, apakah melakukan amalan yang disebutkan tadi setelah sholat subuh berjamaah di masjid, dia baca Al-Quran, berzikir, atau hadir di majelis ilmu, atau amalan-amalan yang lainnya. Kemudian ketika terbit matahari agak naik, sholat dua rakaat yang merupakan awal waktu duha. Ini sebagai mukadimah yang mengingatkan kembali kita semua supaya memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Meraih ya, keutamaan-keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Masuk pada bab yang ke-20. Bab ma jaa'a annal ghulu fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab tentang dalil-dalil berupa ancaman. Ya. Bahwasannya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala dalam bab ini membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Rawa Malikun fil Muwatta. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitabnya Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Semakin marah Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Nah, telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya tentang larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, jadikannya kuburan sebagai masjid ini, apakah dibangun suatu bangunan di atasnya untuk beribadah, atau dengan beribadah di kuburan tersebut walaupun tidak ada bangunan di atasnya, tapi dengan beribadah di kuburan tersebut, sholat di kuburan, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Yang pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh yaitu berlebih-lebihan di dalam mengagungkannya. Nah, di mana berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, telah kita jelaskan yang disyariatkan terhadap kuburan orang soleh atau kuburan kaum muslimin secara umum adalah menghormatinya, memuliakan dan tidak menghinakannya. Dan menghormatinya sesuai dengan batasan-batasan yang telah diterapkan oleh syariat. Nah, diantaranya tidak duduk-duduk di atas kuburan, tidak menginjak-injak kuburan. Ini bentuk menghormati kuburan. Nah, mengucapkan salam ketika masuk area pekuburan, ya, kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia di tempat tersebut. Nah, ya. Adapun mendatanginya untuk tujuan tabaruk, ngalap berkah, nah, atau tujuannya berdoa di sisi kuburan, apalagi sholat di kuburan, ya, berharap bahwasannya berdoa di kuburan lebih dikabulkan, ya, sholat di kuburan itu lebih khusyuk. Maka yang semacam ini termasuk sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Nah, dan ini merupakan wasilah pelantara terjatuh kepada kesyirikan. Nah, sebutkan dalam bab ini bahwasannya berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh ini menjadikannya kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, dikarenakan berlebihan kepada kuburan orang-orang soleh, maka nantinya akan dijadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarah penjelasannya. Hadal hadis rawahu Malik mursalan an Zaid ibni Aslam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al hadis. Dari Atha bin Yasar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang disebutkan tadi. Nah, dan hadis ini hadis yang hasan. Ya, ada banyak jalan-jalan periwayatan hadis ini. Nah, rawi Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi an Ibni Ajlan an Zaid Ibni Aslam bihi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam. Walam yadkur Atha, dan beliau tidak menyebutkan Atha. Atha bin Yasar. Warahul Bazzar, diriwayatkan juga oleh Bazzar an Zaid dari Zaid bin Aslam an Atha dari Atha an Abi Sa'id Al-Hudri. Dari Abu Sa'id Al-Hudri marfu'an sampai kepada Nabi SAW. Nah. Walau syahidun indal Imam Ahmad bisanadihi, dan juga ada penguat dari riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya. Ya. An Suhail ibni Abi Salih an Abi Hurairah. Dari jalan Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, yaitu Abu Salih, dari Abu Hurairah. Ya. Rafa'ahu, nah, beliau angkat ucapan ini sampai kepada Nabi SAW. Dengan lafad, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan." Nah, wasan ini artinya berhala. Ya. Ma'ubida min dunillah. Ini makna wasan secara umum. Ada sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bentuknya kuburan, ataukah pohon, ataukah batu, ataukah tempat-tempat tertentu. Ya, disebut dengan wasan. Ya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala lafaz ini umum sifatnya, apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan wasan. Nah, ada juga as-sonam. Sonam, berhala atau patung. Ma'ubida min dunillah wa huwa ala surah. Kalau sonam yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ala surah, dalam suatu bentuk. Apakah bentuknya bentuk manusia? Nah, si patung-patung manusia. Atau bentuknya bentuk hewan. Nah, ini disebut dengan sonam. Tapi kalau wasan, lebih umum lagi. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, namakan dengan wasan. Nah, tapi sebelum itu mengatakan, kalau disebutkan salah satu di antara keduanya, maka mencakup yang lainnya. Disebutkan wasan, masuk ke dalamnya sonam. Disebutkan sonam, masuk ke dalamnya wasan. Nah, ini kalau disebutkan salah satu di antara keduanya. Adapun kalau disebutkan kedua-duanya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Qaluhu rawahu Malik fil Muwatta. Ucapan musannif, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Nah, wa al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir ibni Amr al-Asbahi Abu Abdullah al-Madani. Imam Malik, nama lengkap beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbahi, nama kunyahnya Abu Abdullah al-Madani. Nah, dikatakan beliau tinggal di Madinah. Imam Daril Hijrah. Beliau disebut dengan Imam Darul Hijrah. Wa ahadul a'immah arba'ah. Salah satu di antara empat imam madhab. Kita ketahui ada madhab Asy-Syafi'i. Nah, siapa nama Imam Syafi'i? Hafid. Siapa? Imam Syafi'i? Fatih, tahu Fatih? Siapa? Muhammad bin Idris. Nah, ini madhab Asy-Syafi'i. Ada juga madhab Al-Hambali. Imam siapa itu? Ahmad bin Hanbal. Ada juga madhab Al-Hanafi. Siapa itu? Siapa wajar? Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man ibnu Thabit. Nah, dan juga madhab siapa? Madhab Maliki. Yaitu Imam Malik. Nah, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir ibni Amr al-Asbahi. Beliau dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Imam negeri Hijrah, yaitu kota Madinah. Nah, sebenarnya selain empat madhab itu, masih ada madhab-madhab yang lain. Nah, seperti halnya madhab Sufyan al-Tsauri atau madhab Ibn Jarir al-Tabari. Nah, tapi sebelum mengatakan inqaradat, madhab tersebut telah hilang. Tidak seperti empat madhab yang masyhur tersebut. Nah, disebut sebagai Imam Daril Hijrah. Ini Imam Malik. Atau juga disebut sebagai Alimul Madinah. Nah, bahkan ketika itu, sampai dikatakan, La yufta wa Malik fil Madinah. Tidak ada yang berani berfatwa ketika Imam Malik berada di Madinah. Kenapa ini? Li ta'dimi manzilatihi wa siqatun nas bihi. Dikarenakan agungnya kedudukan Imam Malik dan juga kepercayaan manusia kepada Imam Malik. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah. Hatta qala al-Bukhari. Ya. Tadi wa ahadul mutqinina lil hadis. Imam Malik salah satu di antara orang-orang yang kokoh dalam hadis. Sampai Imam Bukhari mengatakan as-sahul asanid Malik an-Nafi' an-Ibni Umar. Ya. Sanad-sanad yang paling sahih yaitu sanad yang dikeluarkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya. Sebut dengan sanad aliyah. Ini sanad yang tinggi. Ya, sanad yang paling terpercaya. Sanad yang paling sahih kalau diriwayatkan dengan sanad ya, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, ini sanad yang paling tinggi. Ya. Mata sanah 79 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Ya. Wa kana mauluduhu sanah 93. Ya. Di mana beliau lahirnya pada tahun 93 Hijriah. Waqila 94. Dikatakan juga pada tahun 94 Hijriah. Qala al-Waqidi balagha 90 sana. Nah, berkata Imam al-Waqidi usia beliau mencapai 90 tahun. Ya, usia yang barokah. Nah, ya. Disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan amal, disibukkan dengan mengajarkan ilmu, berfatwa dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dalam kitab Muwatta. Ya, ini kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ini berkaitan dengan hadis-hadis dan juga fikih-fikih. Ya, disebutkan di dalam kitab tersebut hadis kemudian fikihnya. Nah, kitab-kitab hadis ya, ada yang bentuknya musnad. Nah, hanya menyebutkan periwayatan-periwayatan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara urut misalkan Abu Hurairah sebutkan semua hadis-hadisnya. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tercampur di dalamnya ada bab ini, bab itu dan sebagainya. Nah, ada juga kitab-kitab hadis yang menyebutkan per bab. Nah, tiap bab kemudian disebutkan hadisnya. Tiap bab disebutkan hadisnya. Ya, di mana bab yang ditulis oleh penulis tersebut ini menunjukkan fikihnya. Ya, fikih dari hadis yang disebutkan tersebut. Nah, ya, atau istimbat kesimpulan dalil dari hadis yang disebutkan tersebut. Dan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta beliau menyebutkan di dalamnya hadis-hadis dan juga menyebutkan fikihnya. Ya. Ini kitabun azim. Ya, kitab yang agung. Nah, di antara kitab-kitab yang terkumpul padanya hadis dan juga fikihnya. Ya. Dan merupakan rujukan. Nah, rujukan kaum muslimin dalam masalah fikih dan juga hadis. Banyak para ulama yang mensyarah, ya, menjelaskan kitab tersebut. Yang paling masyhur di antara syarah kitab Al-Muwatta yaitu At-Tamhid. Nah, ini syarah yang masyhur. Nah, kitab Muwatta. Kitab Tamhid Ibni Abil Bar. Ada juga para ulama yang lain yang mensyarah. Nah, Abdul Walid Al-Baji dalam kitabnya Al-Muntaqi. Nah, dan juga Zurqani dan yang lain di antara para ulama. Tapi yang paling masyhur di antara kitab syarah Al-Muwatta yaitu yang ditulis oleh Ibnu Abil Bar yang dikenal dengan kitab At-Tamhid. Ini rujukan ya, rujukan madhab Maliki. Kitab At-Tamhid. Nah. Kalau Imam Asy-Syafi'i, kitab yang paling masyhurnya Al-Umm. Nah, ya, kitab Al-Umm. Adapun Imam Malik, ya, kitab yang paling masyhur yang ditulis oleh beliau, kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Dan syarah yang paling masyhur kitab Muwatta adalah kitab At-Tamhid Libni Abdil Bar. Nah. Qawluhu Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ucapan Nabi SAW, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Qad istajaballahu du'a'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doanya. Ya, ini doa dari Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga kuburannya dari sikap berlebih-lebihan kepadanya. Sebagaimana terjadi kepada para anbiya sebelumnya. Yeah. Sikap berlebih-lebihan orang-orang Yahudi. Sikap berlebih-lebihan orang-orang Nasrani. Yeah. Sehingga mereka berlebih-lebihan kepada kuburan para nabinya. Nah, maka Rasul berdoa kepada Allah, La taja'al qabri wasanan yu'bad. Nah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, berlebihan terhadap kuburan, ini bisa menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pendalilan dalam bab yang kita sebutkan tadi. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan hadis ini, dikarenakan hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang dia berlebihan kepada kuburan, yeah, berlebihan dalam mengagungkannya akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Yeah. Kenapa dikatakan tadi? Nah, sikap berlebihan kepada kuburan, yeah, ini bisa menyebabkan menjadikan kuburan itu sebagai perkara yang diibadahi, sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Atau jadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Ya, sehingga manusia terhalang sampai ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, ada tembok-tembok yang menghalanginya. Nah, ya, ini sebagai bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Aisyah, walau la dzalika la ubriza qabruhu. Kalau tidak seperti itu, akan ditampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayra annahu husya ayyutakhadha masjida. Akan tetapi, ya, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, dan hadis menyebutkan bahwasanya Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Ya. Ini ada rahasia. Nah, Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah. Di antaranya Siana, ya, untuk menjaga. Nah, ya, menjaga jangan sampai kuburan Nabi itu, ya, diagungkan berlebih-lebihan. Nah, dikabulkan doa Nabi SAW. Kuburannya tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.